Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fi din rahimani rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala dari surat Al-Muzammil. Yang lalu telah kita baca sampai ayat 16. Dan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wa bila. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi atas kalian sebagaimana dulu kami telah utus pula ya kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa ibnu Imran. Di sini Syekh Sa'dul Muta'ala menyebutkan yaqulu ta'ala ihmadu rabbakum ala irsali hadzal nabiyil ummi al-arabi. Maka hendaklah kalian memuji, bersyukur, memuji kehadiran Allah Rabb kalian. Ya, ala irsali hadzal nabi, karena telah diutusnya nabi ini, al-ummi al-arabi, seorang nabi yang ummi atas hikmah Allah, tidak bisa membaca tulis dengan sifatnya, ya, menghafal Quran wahyu Allah dan menyampaikannya, dan seorang yang Allah pilih dari al-arabi atas suatu hikmah. Dan disebutkan para ulama bangsa Arab ada pertengahan dari banyak hal, ya, dari sisi letak dia pertengahan, ya, dan begitu pula Ka'bahnya dari belahan timur maupun belahan barat, ya, dan begitu pula mereka memiliki juga beberapa sifat-sifat yang baik dipertahankan dan disempurnakan, dan yang tidak baik maka dibuang. Ya, termasuk eratnya mereka dalam menjalin silaturahim, ya, dan begitu perhatian mereka dengan nasab dan pendahulu mereka. Itu pula keberanian mereka dan kejujuran mereka dan menganggap aib seorang yang berbohong, dan itu akhlaknya seorang pengecut dan mereka anggap jelek, hina. Nah, ada beberapa hal yang dahulu mereka tidak mau dan tidak sudi dipimpin seorang pemimpin, tidak menganggap itu sebuah hal yang terpuji untuk tunduk di bawah seorang pemimpin, ya. Dan kemudian Islam datang dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Itu pula kehidupan masa jahiliyah, ya, bahkan mereka membunuh dan mengubur hidup-hidup putrinya sendiri, dan beberapa hal. Maka yang baik diteruskan, disempurnakan, dan yang jelek dibuang. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah idza faquhu, ya, annasu ma'adin kama adinil arab. Ini orang seperti barang tambang, ya, ada yang emas seperti besi, seperti tembaga, seperti perak. Dan terbaik di antara kalian dalam Islamnya adalah yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, jika dia faqih, paham tentang hukum-hukum agama al-Islam. Maka di situ, ya, bagaimana di masa jahiliyah mungkin di antara mereka ada yang suka memuliakan tamu. Di masa jahiliyah mereka ada yang jujur dan amanah. Di masa jahiliyah ada mereka yang suka menyantuni fakir miskin, baik terhadap apa tetangga, menyambung hubungan karib kerabat. Maka ketika dalam Islam ada ilmunya dan dia ihtisab, maka akan masuk dalam kebaikan-kebaikan, kejelekannya dihapuskan dengan masuknya Islam, dihapuskan dari dosa, dan kebaikan akan terus dihitung, ya, dengan dia faqih, memahami hukum-hukum agama. Al-Bashir bin Nadir diutusnya Nabi yang ummi dari Arab dan seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, hendaklah kalian memuji Allah karenanya, karena ini sungguh merupakan nikmat besar, minnah, yang Allah sebut di ayat lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusih. Allah sungguh telah memberikan minnah, anugerah, karunia. Ketika apa? Ketika mengutus seorang rasul dari kalian. Maka diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar. Dan beliau adalah seorang basyirah wa nadhira. Dalam sebagian ayat disebutkan, asyahid 'alal ummah bi a'malihim. Dan beliau menjadi saksi terhadap umat ini atas amalan-amalan mereka. Washkuruhu. Maka syukurlah, syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qumu bihadhihi ni'mah al-jalilah. Dan yaitu tegakkanlah konsekuensi dari mendapatkan nikmat yang agung ini, ya. Mendapatkan ilmu warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya di antara bentuk syukurnya adalah mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarkannya. Wa iyyakum an takfuruha, dan hati-hati kalian, waspada kalian dari ingkar terhadap nikmat ini, ya, nikmat diutusnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menelantarkan ajaran beliau, acuh tak acuh terhadap ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Maka semoga kita terus nantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan usaha, upaya terus menjaga, melestarikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi mewariskan ilmu. Innal anbiya lam yuwarisu dinan wa dirhaman walakin warasul ilm. Ilmulah yang diwariskan oleh para nabi, termasuk nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang hukumnya ajaran beliau muhaiminan dan sebagai nasikhan li syara'i' taqablahu, menghapus syariat yang sebelumnya kecuali apa yang ditakrir, yang diteruskan, dilanjutkan. Maka apa yang datang dari beliau, wa ma atakum rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang beliau perintahkan untuk diambil, baik berupa akidah, berupa fikih ataupun adab, akhlak dan yang lainnya, dan apa yang beliau larang, maka hendaknya kita tinggalkan. Dan terus kita saling wasiat, berwasiat, nasihat menasihati dalam hal tersebut, dan terus memperbaiki diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan, dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, begitu pula para nabi, kemudian berikutnya para sahabat dan seterusnya, merekalah jalan siratal ladzina an'ama Allah alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim yani sirat an-nabiyyin siddiqin syuhada salihin. Dan yang terdepan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan uswatun hasanah dan Allah syariatkan kita untuk mengikuti beliau, dan Allah janjikan hidayah ketika kita mau mengikutinya, in tuti'uhu tahtadu. Baik, kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdhan wabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Tayyib hamba-hambanya bahwa Allah telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebagaimana pula Allah telah mengutus para rasul sebelumnya, di antaranya Allah sebutkan secara khusus di ayat ini adalah rasul yang Allah utus kepada Fir'aun. Ya. Dan itu adalah Musa ibn Imran. Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada hamba-hambanya secara umum dan kepada Quraisy secara khusus, seperti Ibnu Katsir mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan, ini maksudnya Allah qala mukhatiban di kuffari Quraisy wal muradu sa'irun nas. Jadi ini berlaku hukumnya untuk semua orang, tetapi secara khusus Allah mengajak bicara, mengingatkan orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Dan Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya rasul untuk bangsanya Quraisy. Sehingga dalam hadis-hadis yang lain, bu'itu ilan nasi amah, aku diutus untuk seluruh manusia. rahmatan lil alamin dalam ayat, dalam ayat, dalam hadis, maka termasuk orang Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim India, Muslim Pakistan, Muslim di Amerika, di Yaman, Muslimun, meskipun bukan dari bangsa Arab, dari Ajam, tetap Rasulnya adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam konteks ini Allah mengajak bicara kufar Quraisy. Sebagaimana Ibnu Katsir katakan, inna arsalna ilaikum rasulan, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, bi amalikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana pula kami dahulu telah mengutus kepada Fir'aun rasul. Ini adalah Musa alaihissalam. Dan adapun sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kata Tabari, yakni bi ijabati man ajaba minkum da'wati, siapa di antara kalian yang menyambut, menerima dakwah ajaranku, wamtina manimtana aminkum, dan siapa yang menolak dari seruanku, ya, itu Nabi akan diberikan ilmu tentang siapa-siapa yang menjadi umatnya, menerimanya, dan siapa yang tidak. Yauma talqauni fil qiyamah, di hari di mana kalian menemuiku di yaumul qiyamah. Ini secara global. Yani, tapi juga demikian pula ada di antara kondisi Nabi SAW menyangka mereka umatnya, ternyata dihalau dan tidak boleh ikut minum di telaga Nabi SAW karena bid'ah yang mereka lakukan sepeninggal Nabi SAW, dan Nabi tidak mengetahuinya. Jadi ada dua hal. Hal yang pertama, Nabi SAW mengetahui itu umatnya, disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, yaitu taib Nabi SAW menyebutkan bahwa tidaklah aku, yaitu tersamarkan bagiku salah seorang dari umatku pada hari kiamat, ya, tidak ada seorang pun dari umatku yang tersamarkan dariku di yaumul kiamat. Maka Nabi SAW ditanya, ya, kaifa ta'rifuna, bagaimana Anda mengenali mereka ya Rasulullah, padahal manusia sangat banyak, ada dari Nabi Adam sampai yang paling akhir. Maka Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, bagaimana jika kalian berada di sebuah, ya, kandang kuda atau peternakan kuda, ya, yang di situ ada kuda-kuda yang, ya, buhmun, dia hitam legam satu warna, semuanya hitam legam atau coklat tua satu warna, tetapi di antaranya ada yang hurrun muhajjalun, ada yang belang putih. Kalau pada kuda itu yang mahal, itu kebalikan dari kambing. Kalau kambing itu warnanya putih, tetapi hitam pada sebagian kecilnya. Nah, seperti disebutkan dalam hadis, yang lurus sawat matanya kacamataan, ya, wayak kulubis sawat, makan pada yang hitam moncongnya, wayamsi alas sawat, jalan kaos kakian pakai belang hitam, badannya putih tapi kakinya empat hitam, moncongnya hitam, kacamata. Nah, itu yang bagus. Dan adapun pada kuda itu kebalikannya, badannya gelap coklat hitam tapi ada keputih-putihnya di dahinya, ya, di keningnya, kemudian di kaki-kakinya keempatnya, ya, itu mahal dan termasuk kebanggaan. Nah, bagaimana menurut kalian jika ada kumpulan kuda semua hitam legam, ada di antaranya yang, ya, terlihat, ya, mencolok seperti itu, ya. Maka begitu pula kalian disebutkan boithum ghurran muhajjalin min athadil wudu. Kalian akan dibangkitkan dengan bercahaya dengan bekas-bekas wudu kalian, dengan bekas-bekas wudu kalian. Sehingga bukan berupa belang kulit, ya, seperti penyakit sopa atau karena hilang pigmennya, tapi kulit normal biasa tetapi bercahaya dari anggota-anggota yang dibasuh berwudu ketika di dunia. Nah, maka Nabi SAW ditunjukkan mana umatnya, mana yang bukan, ya, mana yang umatnya, mana yang bukan, ya. Tetapi ada beberapa kondisi Nabi SAW tidak mengetahui, dan itu jadi dalil Nabi tidak mengetahui semua hal baik. Contoh, ketika Nabi diperlihatkan, ya, kemudian melihat ada umat banyak sekali. Ada sebagian Nabi seperti yang lalu pengikutnya 1-2. Ada umat banyak sekali, tanya ke Jibril, apakah ini umatku? Ya, bukan. Hadhi Musa wa qaumuh. Ini Musa dan kaumnya. Ini umatnya Musa. Tapi lihat yang sebelah sana. Nah, diperlihatkan di satu kondisi. Nah, itu ketika Nabi diperlihatkan, ya, diajak dalam suatu kondisi perjalanan bersama Jibril. Tapi kemudian juga ketika minum di telaga. Dan telaga adalah setiap Nabi punya telaga, ya. Tetapi yang khusus untuk Nabi itu Kautsar. Haud itu bagian dari Kautsar. Kautsar itu Nahrun fil Jannah di riwayat hadis. Suatu sungai di surga, di Jannah. Kemudian dia turun dari sungai, ada mancur ke bawah, jatuhnya dari atas ke telaga, dan di sini telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian daripada aliran Kautsar. Ada Kautsar, sungai di Jannah yang disebut wa adanihi rabbi, dijanjikan oleh Rabbku Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Meskipun juga bermakna kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, salah satunya adalah Al-Kautsar, sungai di Jannah yang khusus untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Jannah yang tertinggi dan sumbernya air nikmat di Jannah, kemudian turun dan mengalir ke berbagai tempat, dan salah satunya ke haudnya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau telaga bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya, tapi setiap nabi punya telaga masing-masing. Dan umatnya akan datang meminum ke telaga tiap nabi. Ini dibahas di pembahasan tauhid, ya. Kemudian minum dari telaga tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagian ini adalah umati. Tapi kok dihalau, ya. Terus ketika dihalau tidak boleh ikut minum, minggir sana, ya. Dihalau oleh para malaikat. Kemudian Nabi mengatakan, ashabi, ini para sahabat dan disebut, maka dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka Nabi mengatakan suhkan liman ghayyara badda. Kalau begitu menjauh dan menjauhlah bagi yang merubah-rubah ajaranku. Dan diingatnya oleh para ulama itu bantahan terhadap Syiah. Syiah memakai dalil tersebut, kemudian mereka mengkafirkan para sahabat. Waliyadzubillah. Mereka mengatakan, lihat ini, ashabi, sahabatku. Tapi ternyata sahabat merubah ajaran Nabi sepeninggalnya, sehingga banyakkan mereka murtad. Waliyadzubillah. Disebutkan demikian, dan ini dibantah oleh para ulama rahimahutaala. Bukan yang demikian, ya. Bahwa itu bukan berlaku kepada yaitu sahabat. Dan sebenarnya disebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global diperlihatkan bahwa ini umatnya, dan setiap orang yang akan datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dari umatnya. Dan beberapa hal yang secara global menyangka ini adalah umatnya Nabi alaihi wasallam. Namun kemudian disebutkan, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ada-adakan dalam agama sepeninggalmu. Namun para ulama ya Ahlussunnah, mereka ya diantara ciri mereka adalah taraddi, mendoakan keridhaan terhadap para sahabat, dan sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan sebelumnya Allah menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uhum bi ihsan. Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Dan Nabi mengatakan di hadis, jangan kalian mencela para sahabat. Di hadis lain, ashabikan nujum. Ya, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan mana siapa kalian mengambil petunjuk, ihtadaitum, kalian akan mendapat petunjuk. Yani selama tidak menyelisih itu dalam dalil yang sahih. Adapun mereka beristiad, mereka berfatwa, namun dan tidak ada yang mengingkari, maka demikian ada sebuah petunjuk dan telah diakui dan dihasung oleh Rasulullah SAW. Dan terkhusus lagi ada juga sahabat-sahabat yang istimewa seperti Khulafa Rasyidin yang disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafa Rasyidin. Baik, kembali ke ayat ini, apa yang disebutkan? Fir'aun diutus kepadanya seorang rasul. Dan bagaimana Allah mengutus kepada Quraisy, dan manusia secara umum. Ini seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan rasulan di sini adalah Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Namun Fir'aun justru mendurhakai rasul utusan tersebut, maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang berat. Disebutkan oleh Syekh Sa'd bin Ta'ala, fata'su rasulakum. Maka kalian Quraisy justru menentang, mendurhakai utusan Allah untuk kalian. Fatakunu ka fir'auna. Maka kondisi kalian menjadi seperti Fir'aun hina arsalallahu ilaihi Musa ibnu Imran. Musa ibnu Imran. Ketika Allah mengutus kepadanya, kepada Fir'aun, Musa putra Imran. Fir'aun menolak, menentang dakwah Nabi Musa ibnu Imran, sehingga dia mendapatkan akibatnya. Maka begitu pula kalian wahai Quraisy, kalau kalian terus ya, menentang dan mengingkar terhadap dakwah ajaran Rasul yang Allah utus kepada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertobat, ya, maka kondisi kalian akan seperti itu. Fada'ahu ilallah. Musa ibn Imran dahulu mendakwai Fir'aun, mengajaknya kepada jalan Allah. Wa amarahu bitauhid, memerintahkannya untuk bertauhid, menyembah Allah semata. Falam yusaddiqhu, namun dia tidak membenarkan Musa. Bal asahu, bahkan dia menentangnya. Fa'akhadahu Allahu akhdaw wabila, ay syadidan badighan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiksanya dengan siksaan yang dahsyat di dunia qabla al-akhirah, sebelum di akhirat, di dunia dengan di tenggelamkan di laut, ya. Dan laut itu sangat tinggi ketika dia masuk ke dalam laut, ketika disibakkan oleh angin dan dijadikan kataudil azim, ya, itu dipandang seperti apa, dinding terjal pada gunung. Jadi melihat di sebelah kanan kiri itu betul-betul air apa ditahan sehingga sampai begitu tingginya. Namun ketika melihat Musa dan Bani Israel lewat dengan amannya, maka mereka menyangka kondisinya akan seperti itu. Maka berusaha mereka kerja lewat jalan yang kering, yang telah padat, apa, bisa dilalui oleh Bani Israel, sudah terbukti di depan mereka lewat aman, maka mereka kejar. Namun kemudian Allah SWT tutupkan, yaitu air-air yang tinggi menjulang tadi kembali dan menghantam mereka. Dan Allah SWT atas kehendak Allah dan hikmahnya, Allah jadikan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Allah jadikan jasad Fir'aun itu utuh, ya, utuh dan masih ada hingga sekarang. Dan begitu pula sebagian peneliti masuk Islam dengan mendapatkan apa, sisa-sisa, ya, bekas kursi atau apa, roda kereta kuda di masa silam di dasar laut, ya, dan beberapa hal yang seterusnya. Dan kisahnya lebih detail dan rinci ada dalam Al-Qur'anul Karim. Meskipun Ahlul Kitab meyakini secara global, sebagaimana Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui ada hari yang hari tersebut kemudian mereka jadikan hari bersyukur dengan berpuasa ketika Allah menyelamatkan Musa dan mereka dari bangsanya Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah menanyakan puasa tersebut, yaitu puasa hari Asyura 10 Muharram. Itu kejadian pada tanggal 10 bulan Muharram. Disitulah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat yang kami lebih berhak untuk mengikuti Musa, ya, membela Musa, mengikutinya, mensyukuri hal tersebut. Fa'amara an-nas bisiyami. Maka di awal-awal Islam Nabi perintahkan orang-orang untuk berpuasa. Maka sebagian ulama menganggap itu puasa wajib sebelum Ramadan. Kemudian ketika datang Ramadan dengan marhalahnya, awalnya dipersilahkan boleh puasa, boleh bayar fidyah, sampai ketika sudah diwajibkan puasa dan puasa Asyura menjadi sunnah. Fir'aun Allah tenggelamkan, Allah timpakan bencana, ya, di dunia sebelum di akhirat. Dan dia beriman sebelum hari akhirnya, sebelum hari akhir hayatnya, tapi tidak bermanfaat dan tidak diterima taubatnya. Ketika mau tenggelam, ya, aman tu bima, aman nabihi banu Israel. Aku beriman sekarang sebagaimana yang telah diimani oleh Bani Israel. Saya percaya sekarang, tapi sudah di ujung hidupnya dan tidak bermanfaat. Ya, ketika seorang sudah yaitu bertobat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kemudian Allah SWT sebutkan di ayat yang setelahnya, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا. Lalu bagaimana kalian akan yaitu terlindungi jika kalian tetap kafir, ya? Bagaimana kalian akan berlindung? Bagaimana kalian akan melindungi diri kalian dan selamat, ya, jika kalian tetap dalam keadaan kafir, ya? Ya umayya jalul bildana syiba, yakni bagaimana kalian akan berlindung selamat di hari yang hari tersebut menjadikan anak-anak kecil menjadi tua, ya, saking mengerikannya dan dahsyatnya hari tersebut, yaitu yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Syasadi menyebutkan dalam tafsirnya, ai fa kaifa yahsulu lakum al-fikaka wan najata min yaumil qiyamah, ai yaitu bagaimana akan didapatkan oleh kalian, bagaimana kalian akan mendapatkan al-fikak, ya, dapat lolos, wan najat, dapat selamat, min yaumil qiyamah, dari kejadian hari kiamat, al-yaumal muhil amruhu, hari yang mengerikan urusannya, ya, membuat orang itu shock, ya, muhil, ya, al-azim qadruhu, dan itu lebih mengerikan dibanding misalnya seorang kaget, ya, ada bom meledak, ada rudal datang, ada ledakan dan ada hal-hal yang mengejutkannya, ya, atau kecelakaan di depan matanya, atau menyebabkan darah-darah dan berbagai macamnya yang mengerikan. Yaumul qiyamah ahwaluhu, yaitu haru-haranya itu amat dahsyat. Al-azimu qadruhu, sangat besar yaitu kadarnya. Alladhi yushibul wildan, yang atau alladhi yashibul wildanu, wildani atau wildanu, yang membuat anak-anak itu yashib, menjadi tua. Watadhubu lahul jamadat tu al-idhamu, dan membuat banyak benda-benda keras, benda-benda mati yang keras dan besar, menjadi leleh dan luluh lantak seperti gunung. Misalnya, ya, seperti yang awal disebutkan, atau mungkin di surat yang lain, ya, wa yauma nusayyirul jibal, di sini bukan, wa yauma nusayyirul jibal, mungkin di surat lain, ya. Dan kami, bagaimana kami menerbangkan gunung-gunung, dan banyak dalam beberapa ayat itu bahkan disebut kal ihnil manfush, seperti kapas yang, dan lain itu salah seperti kapuk kalau di kita, randu, ya, apa itu yang dulu kalau bikin apa bantal guling itu isinya mesti dari kumpulan kapuk, ya, zaman dulu, ya. Insya Allah yang umur 40-an ke atas masih mendapati masa mepe kasur kena ompol di PP dikebuki, ya, atau gebuk-gebukan malah pakai bantal guling, kalau bodol kapuknya apa mubal, saya mana-mana biuk gitu, karena tidak seperti sekarang pakai apa spon atau apa ya apa namanya dakron atau apa ya, yang busa-busa spon untuk pengisi bahan bantal dan guling sekarang. Adapun dulu itu kan yang randu dan kapuknya yang dikumpulkan untuk jadi dijahit di luarnya jadi bahan isi kapuk dan bantal guling. Dan salah satu yang semisal dengan itu al-ihn, bisa dilihat, dan sekarang Masya Allah, ya, banyak sekali dari informasi kita bisa lihat gambar, bisa lihat spesifikasi al-ihn itu apa, ya, bentuknya seperti apa, mimbarnya Rasulullah dari kayu apa, ya, athlul ghabah, al-athl itu apa, pohonnya seperti apa, sidr kayak apa, spesies namanya latinnya apa, ini semua lengkap Zaman sekarang kita bisa cari informasi dengan begitu detail dan lengkapnya. Nama-nama pohon, nama-nama tanaman, bisa untuk tibun nabawi, pengobatan, ini jenis apa, dan berbagai macamnya. Ketika digunakan dengan bijak, Masya Allah informasi yang sekarang banyak sekali bisa kita gali, bisa kita dapatkan. Itu pula beberapa nama spesies, mana yang diharamkan, mana yang dilarang dibunuh, seperti burung surat dan selainnya. Al-ihn itu ketika dia terbuka dan kemudian terkena angin, maka dia akan berhamburan, ya, seperti kapuk itu berhamburan. Begitu ringannya, maka disebutkan gunung yang besar, yang keras dan berat itu bisa seperti itu, saking yaitu besarnya urusan hari kiamat. Tazubu al-jamadat al-idham, ya, diibaratkan oleh Syekh Sa'di sampai seperti meleleh atau ya, luluh lantak semua atau barang-barang benda-benda yang keras, mati dan padat. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ya, menyebutkan terkait dengan ayat ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fakaifa takhafuna ayyuhan nas yauman yaj'alul wildana shiba in kafartum billah wa lam tusaddiqu bih. Terkait dengan tafsir ayat 17 dari surat Al-Muzammil ini, yang pertama terkait dengan makna fakaifa tattaquna in kafartum yauman ila akhirah. Fakaifa tattaqun di sini ada dua tafsiran di kalangan ulama rahimahullah. Tafsiran yang pertama sebagaimana semakna apa yang disebut oleh Syekh Sa'di taala yang tadi maknanya apa? Kaifa yahsul lakum al-fikak wan najat, itu ya. Yaumul qiyamah. Bagaimana kalian akan dapat lolos, dapat selamat pada hari kiamat jika kalian tetap kafir. Ya, semakna itu. Dan begitu pula disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu makna dari ucapan Ibnu Mas'ud, "Bakaifa takhafuna ayyun nas yauman?" Bagaimana kalian betul-betul takutan ketika di hari tersebut yaumul qiyamah? Dan yang disebut, yang dimaksud, "Kaifa yahsul lakum aman?" Bagaimana kalian akan mendapat rasa aman min yaumi hadza al-faz'il 'adzim? Di hari yang sangat mengerikan tersebut, in kafartum, jika kalian tetap kafir, bagaimana kalian kelak akan mendapat keamanan, merasa aman dan tidak ketakutan, ya, bagaimana bisa lolos dan selamat jika kalian tetap kafir. Ini makna yang pertama. Dan tafsiran yang kedua, kaifa tattaquna in kafartum, maknanya kaifa yahsul lakum taqwa in kafartum yaumul qiyamah wajahatumum. Bagaimana kalian akan bisa bertakwa kalau kalian saja ingkar terhadap hari kiamat? Kalian saja tidak percaya adanya hari berbangkit, dan itu Quraisy. Za'amal ladina kafaru allai yub'atsu. Mereka meyakini manusia setelah mati, aidza kunna turaba ya aidza kunna idzaman wa rufata. Kalau kami sudah jadi tanah, tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Tidak mungkin. Mereka mengingkari seperti itu. Nah, ketika mereka tidak percaya hari kiamat, ya, maka disebut kaifa tattaqun, bagaimana kalian akan bertakwa? Takut mendolimi orang, takut menipu orang, takut membunuh orang, takut merampok, berbuat judi, riba, mabuk. Kalau kalian gak percaya setelah mati akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Katsir, wakilahuma ma'nan hasan. Dua-duanya tafsiran bagus maknanya. Lakin al-awwal awla. Tapi makna yang pertama yang lebih lebih utama dia sebutkan. Fakaifa tattaqun in kafartum, bagaimana kalian akan melindungi diri kalian, merasa aman, bagaimana kalian tidak ketakutan, bisa lolos dan selamat di hari kiamat besok kalau kalian tetap kafir. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bagaimana kalian bisa bertakwa kalau hari kiamat saja tidak kalian imani. Dan dua-duanya benar. Dan Kalau biasanya Syekh Utsaimin, tapi wallahualam kalau di ayat ini ya, di tafsir beliau banyak, beliau menyebutkan selama makna itu dua-duanya benar, tidak perlu kita merujukkan salah satunya, dua-duanya bisa masuk dalam ayat ini. Karena Al-Qur'an itu sifatnya apa? Dia satu kalimat bisa mencakup beberapa makna, selama makna-makna itu benar, tidak saling bertentangan, bisa mencakup pada dua-duanya. Dan disebutkan dalam hadis seingat saya ataupun atsar, kalau enggak salah Umar bin Khattab, al-musyrikun ma yattaqun. Orang musyrik ma yattaqun, tidak akan bisa bertakwa. Dan ya, mereka apa yang disebutkan ini adalah di kiamat. Dan ini juga sekaligus bantahan terhadap sebagian yang ada beberapa ada penyimpangan seperti pondok multi agama yang sekarang sebagian kemudian dan menganggap bahwa Allah tidak melihat dari bangsa suku mana, betul, tidak melihat dari jenis laki-laki wanita, yang penting bertakwa, betul, tapi Allah tidak melihat ya dari dia apa musyrik atau kafir, muslim atau bukan, yang penting bertakwa. Allah, ini adalah pendapat yang batil dan tafsiran yang fatal, dan disebutkan oleh salaf sahabat musyrikun tidak bisa bertakwa ya. Dan demikian pula orang yang mengingkari adanya hari kiamat, bagaimana dia akan takut dari kemungkaran, mengerjakannya, melanggarnya ketika tidak percaya hari berbangkit. Kemudian tentang yang akhir, yauma yajalul wildan syiba, hari di mana anak-anak menjadi tua. Ini juga ada dua tafsiran ya. Apakah ini makna secara hakiki di hari itu ada anak-anak dibangkitkan anak-anak, kemudian mendapatkan huru hara, dan ini juga ada pembahasan apakah itu sebelum kiamat atau di mauqif setelah dibangkitkan. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Apakah tiap-tiap orang dibangkitkan sesuai matinya, seperti mujahid meninggal di jalan Allah dibangkitkan dengan penuh darah, sebagian yang lain dibangkitkan sesuai kondisi matinya, anak kecil yang mati dibangkitkan kondisi kecil, orang wanita hamil meninggal dibangkitkan kondisi hamil, apakah seperti itu atau ini sekedar kiasan yang hari itu sangat mengerikan sehingga seperti anak itu cepat menua karena begitu mengerikan yang tersebut. Ini juga dua apa-apa insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan mendatang tentang hal ini, dan ada hadis di Bukhari terkait dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.